السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaahkum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan sampai kita pada hadis yang nomor 37 dari kitab Tauhid, masih dalam bab walitusna'a ala aini, yaitu bab yang menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat dzatiyah, yaitu al-ain, mata. Tentu mata yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan mata makhluknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang ke-37 dari kitab ini. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى berkata, kami telah diceritakan oleh Hafs ibn Umar. Kemudian beliau mengatakan, قال حدثنا شعبة. Kami telah diceritakan oleh شعبة ibn الحجاج الواسطي البصري. قال أخبرنا قتادة. Kami diceritakan oleh Qatadah, atau kami diberitakan oleh Qatadah ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri juga. Qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ma min nabiyyin illa anzara qawmahu al-a'war al-kadzab. Setiap nabi yang jumlahnya berapa? 124 ribu, dan rasul, dari yang 124 ribu, rasulnya berapa? 315. Setiap nabi illa anzara qaumahu, melainkan pasti dia memperingati kaumnya, mengingatkan kaumnya akan si buta dan pendusta. Setiap nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu tidak tahu yang gaib. Kenapa? Karena di saat mereka diutus, mereka mengira di zaman mereka lah akan muncul apa? Dajjal. Setiap nabi mengingatkan akan al-a'war al-kadzdzab, si buta dan pendusta. Siapa itu? Ad-Dajjal Akbar. Innahu a'war. Dia itu buta sebelah. Yang mana yang buta? Kanan. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, adapun rabb kalian tidak buta. Allah basir, maha melihat. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla memiliki mata layak dengan kebesarannya, melihat juga layak dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Wa inna rabbakum laisa bi'awwar. Rabb kalian tidak buta. Maktubun baina 'ainaihi kafirun. Tertulis di antara dua matanya Dajjal itu kata-kata kafir. Dalam satu riwayat kafara. Yaqra'uhu kullu mu'min. Setiap orang beriman bisa baca aja. Setiap orang beriman bisa membaca huruf tersebut. Taib. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ma min nabiyyin illa anzara. Setiap nabi anzara. Anzar namanya, anzar itu berita dibarengi dengan menakuti. Itu namanya inzar. Ya. Kalau sekedar ikhbar, kabar, ini tidak disertai dengan menakuti. Kemudian Nabi mengatakan ma min nabiyyin. Ini umum, mencakup semua para nabi yang kita sebutkan, yang jumlahnya 124.000 semua. Dan ini menunjukkan besarnya fitnah apa? Dajjal. Kenapa semua nabi? Tanpa terkecuali. Dan ini menunjukkan bahayanya Dajjal, fitnah yang dahsyat. Oleh karena itu, di setiap penghujung sholat, setiap sholat, bukan saja sholat wajib, demikian juga sholat sunnah, kita disyariatkan meminta perlindungan min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Taib. Kemudian Nabi mengatakan illa anzara qawmahu al-a'war al-kadzab. Al-a'war al-kadzab, buta sebelah, ya, sehingga tidak melihat kecuali dengan satu mata. Satu mata itu pun kabur. Kemudian disifati dia kadzab, pendusta, karena besarnya kedustaannya. Mana dia? Menganggap dirinya Allah. Menganggap dirinya Rabbun Nas. Ya, pencipta dan pemeliharanya manusia. Padahal nyata bohongnya. Tapi tetap dia mengatakan dirinya apa? Tuhan. Dan hebatnya lagi para jamaah, yatadarraj fi kadzibihi. Dajjal ini, mereka perlahan-lahan menyampaikan kebohongannya. Fa'awwalan, pertama dia mengaku dirinya muslih, sebagai orang yang datang memperbaiki. Tsumma yad'iyannahu nabi, kemudian tidak lama dia mengaku dirinya sebagai nabi. Tsumma yad'iyannahu ilah, kemudian tidak lama dia akan mengaku dirinya ilah yang diibadahi. Maka inilah dia kedustaan yang paling nyata dan paling jelas. Maka Rasulullah SAW telah menetapkan dalam hadis itu yang buta matanya sebelah kanan. Dan diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar. Dan ketahuilah Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab Tauhid. Annal mutakallimin. Orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu falsafah, minal mu'tazilah, dari kalangan mu'tazilah, wal asyairah dan asyairah dan yang lainnya, mereka menyangka barang siapa yang menetapkan bagi Allah kedua mata, menetapkan bagi Allah kedua tangan, menetapkan bagi Allah wajah dan yang lainnya dari sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini mereka menganggap kita ini membuatkan Allah badan. Ini anggapan ahlul kalam. Menganggap kita ini membuatkan Allah badan. Maka disebut ya, ahlus sunnah dikatakan, as-salaf dikatakan mujassimah. Ya, dituduhkan salaf itu mujassimah. Kenapa? Menetapkan bagi Allah apa yang ada pada makhluk. Padahal ya, kita menetapkan karena itu Allah tetapkan untuk dirinya. Dan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak serupa. Karena apa? Allah sudah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas Sami'ul basir. Yang tidak ada dalilnya akan keserupaan saja, tidak ada yang serupa. Wajah. Adakah kita wajah kita yang persis? Ada? Enggak ada, hatta satu bapak ya. Yang kembar pun ada perbedaan. Padahal ini tidak ada dalil menyatakan dia tidak serupa, enggak ada dalil. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla sudah jelas dalilnya yang menyatakan dia tidak serupa sekaligus menetapkan sifat itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kemudian ada ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tayyib. Jadi jangan diambil ayat ini sepotong saja. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Maka apa-apa yang ada dari sifat Allah dipalingkan, ditakwil, ditahrif maknanya. Tidak boleh demikian, karena kita beriman dengan sebagian ayat sepotong. Dan itu kaidahnya. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya itu tidak serupa. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafar. Sebagaimana disebutkan oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Ya, kemudian wa ma wasafallahu bihi nafsuhu laisa bitasybih. Dan apa yang Allah sebut tentang dirinya tidak ada keserupaan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai. Baik. Kemudian. Jadi mereka al-mutakallimun yang kena pengaruh ilmu kalam, karena pengaruh dimasukkannya atau diterjemahkan kitab-kitab Yunani di zamannya Al-Khalifah Ar-Harun Ar-Rashid. Yang terpengaruh saat itu yang pertama adalah Khalifatul Ma'mun. Sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dipenjara dan dicambuk 30-an kali cambukan. Kenapa? Imam Ahmad tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Sementara Al-Mu'tazilah, ya, zaman modernnya sekarang liberal, ya, Al-Mu'tazilah yang mensucikan akalnya, menjadikan akal di atas segala-galanya, sampai muncul hadis palsu ad-dinu aqlun, agama ini akal, la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Jadi agama ini bukan qala Allah qala Rasul, tapi apa? Akal. Muncul pula hadis bahasa Arab, ya, al-aqlus salim fil jismis salim, ya, akal yang sehat terdapat pada badan atau jiwa yang sehat atau badan yang sehat. La ilaha illallah. Ya, mereka menganggap kalau kita tetapkan Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya wajah berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Yang menyelewengkan maknanya enggak punya dalil. Paling yang dipakai apa? Ayat. Yang itu ayat, ya, hakikatnya kalau bagian dari mutasyabihat. Jadi bukan asma sifat yang mutasyabihat. Asma sifat adalah muhkamat. Mana bentuknya muhkam? Sahabat enggak ada yang bertanya. Sahabat semua faham, pengembala kambing aja faham, padahal mungkin enggak rajin ngaji. Kita ini yang tidak rajin, yang rajin ngaji yang tidak paham. Kalau yang tidak rajin ngaji, kalau ditanya di mana Allah, masih fitrahnya mana? Di atas. Kalau yang rajin ngaji, pegang kitab, tidak berani mengatakan dia di atas. La ilaha illallah. Jadi mereka menganggap, ahlul kalam menganggap bahwasanya kalau menetapkan bagi Allah mata, tangan, wajah layak dengan kebesarannya berdasarkan dalil, ini dianggap kita menetapkan bagi Allah anggota tubuh yang sama dengan tubuh makhluk. Ini menurut sangkaan mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sangka dan buruk sangka mereka. Yang mana mereka menganggap an-nadhahirus fillah, yang nampak dari apa yang Allah sifati dirinya dan disifati oleh Rasul, dianggap itu tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, oleh karena itu kita temukan orang-orang yang mengikuti pemikiran seperti ini, terpengaruh dengan pemikiran seperti ini, ya, dari orang-orang yang belajar hadis, ya, apabila datang sifat atau dalil menetapkan sifat tangan, ya, mereka mengatakan apa? Isbat sifatul yad, ya, kita tetapkan sifat tangan, la min haitsul jarihah. Mereka mengatakan sifat tangan, Allah punya tangan, ya, tangan seperti apa? Tangan seperti manusia, kata mereka, yang terdiri dari tulang, daging, darah, kulit, dan yang lainnya. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asmaul Sifat, dan seluruh para pensyarah hadis, ya, yang tidak berani menolak hadis, maka mereka itu memalingkan makna. Hadisnya diterima, tetapi maknanya dipalingkan kepada makna yang lain. Mereka mengatakan apa? Contoh. Za'ama qaumun anna lillahi 'ainan. Ini kata orang ulama hadis, tetapi terpengaruh dengan pemikiran apa? Mu'tazilah, atau terpengaruh dengan pemikiran ahlul kalam. Mereka mengatakan za'ama qaumun anna lillahi 'ainan. Suatu kaum menganggap Allah punya mata, katanya. Yuriduna kajarihatil 'ain minal insan. Mereka memaksudkan Allah punya mata seperti mata manusia. Wahtajju biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil, katanya, dengan firman Allah, walitusna'a 'ala aini. Kemudian berdalil dengan firman Allah, wasna'il fulka bi'ayunina. Kemudian berdalil dengan firman Allah, wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Nah, ini ya, ulama-ulama yang belajar hadis namun terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, ahlul kalam, ketika mendatangkan hadis atau ayat jelas sahih, hadis yang sahih, mereka enggak berani nolak hadis. Cuma maknanya dipalingkan. Ini semuanya namanya tahrif. Penyelewengan. Dan hakikatnya akidah Ahlussunnah sederhana. Apa sederhananya? Allah mengatakan dirinya punya mata, dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Berarti apa? Allah punya mata layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan mata makhluknya. Selesai. Apa yang harus diputar lagi di otak? Selesai. Tapi kalau kita mengatakan Allah punya mata, oh bukan mata artinya. Apa artinya? Dicarikan arti yang lain. Maka apa? Ini membutuhkan pikiran lagi. Dan tentu ini tidak semua orang yang belajar ilmu kalam saja yang bisa. Sementara Al-Quran ini, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Kami jadikan Quran itu bahasa Arab. Dalam ayat yang lain, bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi orang awam pun yang tidak pernah sekolah, dan memang orang-orang Arab tidak pernah sekolah, dia bisa apa? Faham. Enggak ada yang bertanya kepada Rasul, bagaimana mata Allah? Enggak ada. Bagaimana Allah di atas? Enggak ada. Tidak pernah juga mereka berpikir Allah di atas berarti seperti kita. Enggak ada. Kenapa? Itu sesuatu yang mereka fahami. Beda kalau hukum yang lain, mereka tanya Rasul. Haji bagaimana caranya Rasul? Ditanya oleh para sahabat. Tapi kalau perkara akidah, mereka enggak ada yang bertanya. Kenapa? Karena dia hal yang paling jelas dan sederhana. Nah, jangan sampai orang Arab yang tidak pernah sekolah kok faham akidah, kita yang tinggi sekolah kita enggak faham akidah. Perlu mutar-mutar dulu. Jadi seperti apa namanya? Seperti ini, satelit ini, ya, nomor Lombok, tinggal di Saudi, kemudian kalau nelpon lama dia. Kenapa? Satelitnya balik dulu ke Lombok. Ya, baru balik ke Saudi dia. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena agama ini memang dijadikan oleh Allah sederhana, terutama perkara apa? Akidah itu. Ya, Allah yang tahu, so bukan di atas maknanya. Loh. Enggak ada para sahabat tanya, ya, di atas itu bagaimana sih? Atas itu di mana sih? Enggak ada yang tanya. Kenapa? Sesuatu yang badahi, yang nyata, gampang, jelas bagi mereka. Ini dia hebatnya akidah Al-Qur'an dan akidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sa'id Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah menjawab tafsiran yang tadi. Amma mad'aita anna qauman yaz'umun anallahi aynan fa inna naquluhu. Adapun apa yang kau katakan bahwasanya satu kaum menganggap Allah punya mata. Iya, kita katakan Allah punya mata karena ayat. Kemudian karena hadir. Ya, kalau kita tidak percaya ayat, sekarang pindah ke hadir. Misalkan ya, wasna'il fulka bi'ayunina walitusna'a 'ala 'aini. Ya. Dan ingat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama salaf dalam menetapkan sifat. Tetapi mereka dalam menafsirkan punya kaidah lain lagi para jemaah. Contoh, walitusna'a 'ala 'aini. Ya, inu, engkau membuat kapal itu dengan penglihatan dariku. Dengan pengawasan dari siapa? Ini tafsir namanya para jemaah. Ya, tafsir namanya. Loh, kenapa tidak dikatakan engkau membuat perahu dengan mataku? Ya, engkau membuat perahu dengan mataku. Kenapa ditafsirkan engkau membuat perahu dengan pengawasan? Ini namanya tafsir bil lazim. Menafsirkan sesuatu dengan kelaziman. Kelaziman melihat berarti dengan apa? Kelaziman punya mata berarti apa? Mengawasi dan melihat. Nah, ini loh para jamaah. Jadi kaidah mereka menetapkan sifat Allah jelas. Nah, kaidah menafsirkan beda lagi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ya, jangan sampai nanti dikatakan, oh kita tidak boleh mentakwil. Loh, kenapa? Ya, para ulama salaf menafsirkan walitusna ala aini, dan engkau buat perahu itu dengan penglihatan dariku, bukan mengatakan dengan mataku. Ini kita katakan ini tafsir. Dan mereka tidak mengingkari adanya mata. Baik, sekarang ditolak ayat ini. Pindah ke hadis. Apa kata Nabi SAW? Setiap nabi telah memperingatkan kaumnya akan si buta dan dusta. Tuhan kalian tidak buta. Berarti kalau tidak buta punya apa? Ini namanya tafsir bil lazim juga. Ini perlu diperhatikan ya para jemaah. Ya, baik. Maka Imam Ad-Darimi mengatakan, apa yang engkau katakan bahwasanya suatu kaum menganggap Allah punya mata, kita tetapkan Allah punya mata. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dirinya punya mata. Kemudian Rasul yang mengatakan dirinya punya mata. Baik. Wa amma za'muka annahum yuthbituna jarihatan kajarihatil 'ain. Adapun engkau menyangka ketika ahlu sunnah menetapkan Allah punya mata, engkau katakan seperti matanya manusia atau matanya makhluk, alat tarkib yang tersusun dari korneanya ada, apalagi retinanya ada, dan semisalnya, fahadha kadzib, ini dusta. Tidak ada ahlu sunnah yang mengatakan demikian. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya mata layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan mata makhluknya. Selesai. Tidak ada yang mengatakan dia punya mata seperti mata manusia. Gak ada, ini dusta. Ini bohong. Ya, idda'aitahu 'alaina 'amdan. Engkau mengatakan demikian dengan sengaja. Sama dengan ketika dikatakan Allah di atas. Nah, mereka mengatakan apa? Masa dikatakan kalau di atas seperti kita di atas kursi? Siapa yang mengatakan di atas kursi? Dia yang bilang begitu. Maka hati-hati loh. Ketika kita berdialog dan mendengar syubhat mereka, hati-hati. Kenapa? Mereka yang berkata atas nama Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan demikian. Ahlus Sunnah menetapkan berhenti pada dalil, karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan engkau ucapkan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Baik. Wa anta ta'lam anna ahadan lam yaqulhu. Imam Ad-Darimi punya kitab judul, ya, atau punya kitab judulnya Naqdu Sa'id Ibn Uthman Ad-Darimi alal Bishril Mirrisi, kritikan dan bantahan Uthman Ibn Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Mirrisi. Dialah itu tokohnya Mu'tal Jahmiyah dan Mu'tazilah, atau tokohnya Jahmiyah. Baik. Engkau tahu, tidak ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan Allah punya mata yang terdiri dari ini. Enggak ada kan? Enggak ada. Karena Allah hanya menetapkan walitusna ala aini. Rasul menetapkan, ya, inna Allah azza wa inna in likulli nabiyyin aw kullu nabiyyin qad anzara qaumahu. Setiap nabi mengingatkan kaumnya akan dajjal. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Tuhan kalian tidak buta sebelah. Enggak buta sebelah. Nah, jelas sampai sana hadisnya, sampai sana ayatnya. Walakinnaka turidut tashni', engkau mengatakan, ya, ada orang mengatakan Allah punya mata seperti mata manusia. Ini dusta, engkau tahu itu dusta, tetapi sengaja ditempelkan kata-kata itu dengan tujuan ingin mencela. Liyakuna hunalika maqbulan lajal juhal, sengaja ditambah-tambah supaya orang jahil terima syubhat itu. Karena kalau jujur menyampaikan asma wa sifat gampang diterima para jemaah. Kenapa? Asma wa sifat ahlus sunnah itu tidak ribet. Kenapa? Berhenti pada dalil, selesai. Beda kalau bukan tauhid asma wa sifat, yang bukan tauhidnya ahlus sunnah, bukan tauhidnya salaf, ribet. Ya, ribet. Mana dia ribetnya? Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak juga di dalam, tidak juga di luar, tidak nyambung, tidak putus, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Apa maksudnya? Lain lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia meninggi di atas 'arsy. Ya. Ahlus sunnah, apa kata dalil? Selesai. Layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Tapi kalau bukan tauhidnya salah, istawa itu bukan artinya di atas, tetapi dia berkuasa. Jadi kita akan membutuhkan penjelasan lagi para jemaah. Butuh orang yang menafsirkan. Orang-orang Arab begitu dibacakan Quran aja langsung paham. Kenapa? Karena itulah mudahnya. Sangat dipermudah. Maknanya mudah, bacaannya juga mudah. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir. Kami permudah Quran itu untuk diingat. Gampang. Baik. Jadi sengaja ditambah-tambah supaya diterima oleh orang awam. Wal kadzib la yasluhu minhu jiddun wala hazrun. Tapi yang namanya bohong ini enggak boleh, baik sengaja maupun main-main. Faman alladhi qala innaha jarihah murakkabah. Imam Ad-Darimi berkata, sebutkan saya coba, siapa ulama salaf, ulama ahlus sunnah yang mengatakan Allah punya mata, matanya jarihah, mata seperti makhluk yang terdiri dari ini, dari ini, dari ini. Siapa yang menyebutkan demikian dari ulama salaf? Sebutkan saya, kata beliau. Ya, uzkurhu, sebutkan. Fa inna qailahu kafir. Kalau sampai dia mengatakan demikian, maka yang mengatakan itu kafir. Kenapa? Dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa kam tashna' bima taqarrara min qaulika jismun murakkabun. Betapa banyak celaan yang engkau timbulkan dari ucapanmu, jisim murakkab. Allah itu berbadan yang tersusun. Wa jawarih, beranggota tu tubuh. Wa ajza, dan memiliki bagian potongan-potongan. Turidu ayyakuffal mu'minun an wasfillah. engkau mengatakan demikian supaya orang beriman itu tidak tahu sifat Allah. Kenapa? Dia akan bingung memikirkan tadi. Bingung dia. Ya. Dengan apa yang Allah sifati tentang dirinya dalam Al-Qur'an, dengan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Wa nahnu lam nasifillah bijismin. Kita tidak pernah, Ahlus Sunnah tidak pernah mensifati Allah dengan badan seperti badan makhluk. Tidak pernah ya mensifati Allah dengan sebagian anggota tubuh seperti anggota tubuh makhluk. Walakinna nasifuhu bima yughiruka min hadhis sifat. Tetapi kita mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang menjadikan engkau benci. Apa itu? Allah di atas layak dengan, tidak sama dengan sifat makhluknya. Oh, ini enggak suka dia. Kemudian disebutkan innahu a'war. Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti apa? Dua mata layak dengan kebesarannya, mata yang sempurna sesempurnanya. Karena dikatakan sami'ul basir. Dan Nabi menyifati Dajjal itu kadzdzab, pendusta. Demikian juga disifati dia itu a'warul ain, buta sebelah. Ya. Kalau memang seperti itu, tidak layak menjadi Tuhan. Karena Dajjal itu menganggap dirinya apa? Tuhan. Maka Allah jelaskan, dia tidak cocok jadi Tuhan. Kenapa? Dia buta. Berarti Allah tidak buta. Dan laisa kamitslihi syaitan. Li'annahu faqir. Kalau dia buta sebelah, dia faqir, membutuhkan yang lain. Ditambah lagi ya, cacat-cacat yang lainnya. Kemudian dia mendatangkan kedustaan paling besar, yaitu menganggap dirinya apa tuh? Tuhan. Dia yang bisa memberikan kebahagiaan. Dia yang bisa memalingkan kecelakaan. Kemudian juga hadis ini menetapkan sifat Allah bikamalil ainain, bahwasanya mata Allah sempurna, dua. Mata Allah dua, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Maka di sini adalah penjelasan yang sangat jelas bagaimana Allah disifati dengan dua mata yang sempurna, yang layak dengan kebesarannya. Qala An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi berkata, hadhihi alamatun bayyinatun. Ini bukti nyata dustanya Dajjal. Bukti yang pasti, bukti yang nyata, yang akan diketahui oleh setiap orang bahwasanya Dajjal bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia buta. Sementara Allah tidak buta. Kemudian disebutkan maktubun baina ainaihi kafir. Tercatat di antara kedua mata Dajjal itu huruf apa? Kafara atau kafir. Dalam riwayat yang lain bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Tapi mudah-mudahan jangan ketemu para jemaah. Ya, jangan ketemu dengan Dajjal karena fitnahnya sangat sangat besar. Qala An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi berkata, dan ini menunjukkan bagaimana mazhabnya Imam Nawawi tentang asma wa sifat. Karena banyak orang menganggap Imam Nawawi itu Asy'ariyah juga. Ya, dengar. Was sahihul ladzi 'alaihi al-muhaqqiqun, yang sah, yang dipegang oleh para ulama-ulama peneliti. Anna hadhihi al-kitabah 'ala zahiriha, annaha kitabatun haqiqiyyah. Tulisan ini tulisan nyata yang sebenarnya, yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bukti dari bukti kekafiran Dajjal dan kedustaan dan Dajjal, bisa dibaca oleh setiap muslim yang menulis maupun yang tidak menulis. Kemudian bagaimana beliau menetapkan sifat di dalam ucapan-ucapan yang lain, bahwasanya beliau mengikuti apa yang datang dari mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab salafus salih, ridwanullahu anhu ajma'in. Baik, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan salah satu fungsi diutusnya para rasul, yaitu apa? Al-inzar atau an-nadharah, basyiran wa nadhira. Basyir, kabar gembira. Kemudian nadhir, kabar yang menakut. Nah, di sini anzara, memberikan kabar yang menakutkan. Faedah yang kedua, hadis ini juga menetapkan definisi dari para nabi. Definisi para nabi, apa itu? Yaitu laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk menyampaikan. Karena dulu kita pelajari yang namanya nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Yang benar adalah dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan sementara waktu, tidak selama-lamanya. Dan hadis ini, ma min nabi, setiap nabi memberikan peringatan. Namanya peringatan, menyampaikan apa tidak? Menyampaikan. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana definisi nabi yang lebih dekat kepada dalil, yaitu apa? Nabi laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan juga untuk menyampaikan. Faedah yang ketiga, hadis ini menetapkan dua sifat dajjal atau tiga sifat dajjal. Pertama, matanya buta sebelah. Yang kedua, kadzab, pendusta. Yang ketiga, tertulis di antara kedua matanya apa? Kafara atau kafir. Faedah yang keempat, fitnah dajjal adalah fitnah yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Jadi kalau ditanya apa fitnah terbesar? Dajjal. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan mata makhluknya. Mana di sini mata makhluk? Dajjal. Apa matanya makhluk di sini? Buta sebelah. Berarti Allah tidak buta. Dan anehnya para jamaah ya, orang yang tidak berani menetapkan Allah punya mata, tapi hanya berani menetapkan Allah maha melihat. Apa ini maksud ini para jamaah? Oh, bukan melihat pakai mata, melihat pakai hati. Baik, mau diapakan hadis ini? Kemudian, kalimat yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, terkib ya, ada susunan ya, walitusna'a ala aini. Aini, ain dengan ni. Ya. Tidak ada maksud lain dalam bahasa Arab melainkan ini mata asli. Ini perlu dipahami dalam sisi bahasanya. Ya. Kalau idof, mudof, dan mudof ilai, maka ini tidak ada maksud lain kecuali mata apa? Asli, bukan mata hati. Itu namanya majas nanti. Ya. Jadi kalau ada idofah, ya, ainai, aini, mataku. Ya, mataku. Tidak ada kemungkinan lain kecuali apa? Mata asli. Kenapa? Ini mudof dan mudof ilai. Ada yang disandarkan, ada sandaran dan ada yang disandarkan. Kemudian ditambah dengan hadis ini disebutkan dajjal buta sebelah. Hah. Memangnya ada mata hati buta sebelah? Ini mau buat istilah lagi kita nih ya. Oh, mata hatinya buta sebelah katanya. Memangnya berapa sih ayat jantungnya? Tidak ada yang punya jantung dua kecuali orang hamil, para jemaah. Ya. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih." Allah tidak pernah menjadikan dua jantung dalam satu tubuh. Ya. Maka di sini dikatakan, "Ma ja'alallahu lirajulin," bagi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki tidak pernah akan punya dua jantung. Kalau perempuan bisa tiga jantung juga. Kenapa? Kalau bayinya kembar. Apalagi kalau sembilan kan, tambah ibunya sepuh. Ini terjadi loh para jamaah di Amerika, wanita Irak melahirkan sampai sembilan bayi. Nah, namanya bayi ada enggak jantungnya? Ya ada. Maka ayat mengatakan, "Ma ja'alallahu lirajulin," Allah tidak menjadikan bagi laki-laki dua jantung, dua hati dalam satu tubuh. Berarti perempuan ada? Ada. Itulah dia ketika dia hamil. Ya. Ya, saya kira demikian kajian kita para jemaah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan dari pemirsa kita. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari fitnah dajjal? Cara kita terhindar dari fitnah dajjal itulah doa yang kita baca yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Satu. Cara yang kedua, hafal 10 pertama dari suratul Kahfi. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Mulai dari apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Sampai pada wahayyi' lana min amrina rasyada. Baik. Kemudian apa maksud ayat yang mengatakan yadullaha fawqa aydihim? Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini lafaz ayat ketika berbaiat. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'unallah. Yadullah fawqa aydihim. Loh, tapi kok tafsirnya berbeda? Apa tafsirnya di sini? Ai huwa hadirun ma'hum yasma'u aqwalahum wa yara makanahum. Dengar nih ya, tafsirnya nih. Ya, dia hadir bersama mereka, mendengar ucapan mereka, melihat tempat mereka, mengetahui yang di batin dan luar mereka. Fahuwa ta'ala huwal mubayyi' biwasitati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah lah yang berbaiat melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya, pertama para salaf tidak ada mengingkari Allah punya tangan. Namun yang kedua, konteks ayat ini memiliki tafsir. Nah, ini dia para jamaah. Ya. Babut tafsir lain konteksnya, dan ketika menetapkan sifat lain babnya. Baik, sekarang apa tidak ada hubungan korelasi? Jelas ada. Tetapi ingat, ada ayat sesuai dengan konteksnya ya, memiliki tafsir begini. Tetapi bukan berarti mereka akan mengingkari. Beda dengan orang-orang ahlul kalam, mereka memalingkan yang nampak dari makna ayat kepada makna lain dengan tujuan mengingkari sifat. Contoh lain, katanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tetapi ini riwayat yang tidak sahih. Yaitu apa? Firman Allah di dalam surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saq. Yauma yukshafu an saq. Ya, ketika disingkapnya secara bahasanya sak betis. Tetapi tafsir dikatakan Ibnu Abbas, yaitu apa? Allah yukshab, membongkar, mengangkat, menghilangkan kesusahan. Tidak ditafsirkan dengan apa? Betis. Pertama, ini tafsir tidak sahih, Ibnu Abbas mengatakan demikian. Yang kedua, andai kata sahih, ini ayat bukan konteksnya asma wa sifat. Kenapa? Tidak ada mengatakan saqillah betis Allah. Hanya mengatakan disingkapnya betis. Ya. Yang ketiga, andai kata betul, ya, itu adalah ayat sifat, ini namanya tafsir. Tafsir, dan mereka ketika menafsirkan itu tidak mengingkari betis. Kenapa? Didukung dengan hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa ala. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, sedangkan kita khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Apakah termasuk prasangka pada Allah? Sudah kita katakan orang beriman berdiri antara khauf raja, takut berharap. Siapa yang beribadah kepada Allah takut saja, ini khawarij. Siapa yang takut kepada Allah cinta saja, ibadah kepada Allah cinta saja, ini siapa? Ini siapa? Zindir, Sufiya. Siapa yang beribadah kepada Allah karena berharap saja, Murjiah. Ahlu sunnah, dia beribadah karena cinta dan berharap serta takut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Apakah boleh kita mengatakan terhadap orang yang matanya buta sebelah dajjal? Enggak boleh. Kenapa? Ini kan bukan maunya dia. Kemudian dia orang beriman lagi loh. Ya. Nanti kalau kedua-duanya buta, apa antum bilang? Dajjal di kuadrat? Enggak boleh. Ini adalah ya termasuk kalau kita sebut di hadapan orang bukan di depan dia, ini namanya ghibah. Kapan boleh disebut? Siapa? Fulan. Oh, yang buta itu. Ya. Iya, litta'rif untuk memperkenalkan tidak ada masalah. Berarti kalau bukan memperkenalkan, ini apa? Ghibah. Kalau di hadapannya, ini namanya mencela, bahatah dan dusta namanya. Allah taala ala wa ala. Apakah sebutan asma sifat Allah jika Allah di mana-mana? Nah, perlu tanya yang mengatakan Allah di mana-mana, apa namanya kalau begitu? Allah leto latih. Ya. Allah taala ala wa ala. Baik, saya kira demikian kajian kita para jamaah. Nanti malam kita lanjutkan insyaallah. Semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syabbalallahi lakastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.